Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu shukra syakirin. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Pertama-tama segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Juga senantiasa kita menghaturkan salawat dan taslim kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Sebelum kita mulai untuk melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan kita malam ini insyaAllah masuk ke dosa besar yang ke-38 setelah membahas pada Selasa yang lalu dosa besar ke-37 tentang masalah mendustakan kadar atau takdir. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan apapun yang berhubungan dengan masalah takdir. Hari ini kita akan masuk insyaAllah ke dosa besar yang ke-38, menguping omongan rahasia orang. Namun sebelumnya sempat ada beberapa jemaah yang menanyakan kepada saya beberapa referensi buku, dan sudah saya bawakan referensinya. Selasa lalu sempat saya menyinggung masalah doa dan zikir, dan ini contoh bukunya yang bisa didapatkan. Kalaupun selesai pengajian sebentar ada yang mau dapatkan, ada bisa nanti ke kendaraan saya. Ini memang kita terbitkan sendiri dan mengambil infak dari terbitannya. Ini sekitar 10.000 rupiah, dan ini ada 132 doa terisi semuanya menggunakan referensi Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada referensinya, kalau surahnya ayat Al-Quran dibahas itu di ayat berapa, di surah berapa, di surah apa, hadis pun ada referensi rujukannya, siapa yang meriwayatkannya. Kemudian kita sedang membahas dalam dosa-dosa besar ini sebenarnya rukun Islam yang kedua, masalah sholat. Tentu yang sudah lama ikut kelas hadis ini dari masih waktu dari Bank Indonesia yang kita pindahkan ke sini sudah tahu tentang buku ini. Ini buku wajib dalam kelas hadis kita. Jadi saya sarankan semuanya harus memiliki, meneladani sholat dan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbitan Pustaka Ibnu Umar. Ini juga sudah saya siapkan kalau memang ada yang berminat sebentar. Di dalamnya ada wudhu dan sholat berikut rujukan-rujukannya, referensi yang jelas, dan ada gambarnya di dalam. Ada gambarnya, dan ini saya selalu sarankan di pengajian saya agar dimiliki, dan kalau ada kelebihan rezeki diperbanyak, dibagikan. Contoh, kita lagi mampir di lampu merah, nunggu 1 menit, 2 menit, maka anak-anak jalanan itu cukup banyak. Daripada kita biarkan dia menyanyi dan kita memberikan uang 1.000 rupiah, coba praktekin, ambil buku ini kasih hadiah ke dia. Mungkin subhanallah dari rumah kita ke kantor 10 lampu merah kita lalui, atau 5 lah. Kita berhasil satu hari membagikan minimal 5 buku tentang sholat. Kalau dalam sebulan satu hari 5 buku, berarti sebulan kita bisa mengeluarkan berapa buku? Itu bisa 150 buku. Dari 150 buku atau 150 orang yang kita kasih buku, anggaplah 10%-nya saja, 15 orang yang sholat dan benar sholatnya gara-gara buku ini, berapa banyak pahala kita bisa panen. Lagi ke rumahnya kerabat, datang ziarah ke teman, ketemu teman lama, lagi tugas kantor, gak ada masalah, sholat di musholahnya, titipin, taruh di musholahnya. Kan gitu. Saya biasa kadang-kadang bahkan lagi servis mobil, saya bawa kemudian saya taruh di musholahnya. Setiap orang servis mobil ada yang duduk dibaca. Berapa orang nanti subhanallah yang Allah berikan hidayah gara-gara buku yang kita beli 10.000 dan 15.000 rupiah. Kita kadang-kadang gak ada waktu untuk nulis buku. Bukan gampang nulis buku itu. Maka tunggangilah fasilitas yang sudah Allah mudahkan dari orang-orang yang sudah Allah berikan taufik menulis buku-buku seperti ini gitu. Kemudian ada juga manajemen umur, dan ini sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu kita dalam ibadah. Setiap detik hidup kita itu bagaimana diisi dengan ibadah. Berikut contoh-contohnya. Jadi buku ini manajemen umur, resep sunnah menambah pahala dan usia. Ini juga cukup banyak, banyak diantara jemaah yang sudah tahu isinya, akhirnya mereka memesan cukup banyak. Karena ini kebetulan Ustaz Tazkiyah saya bekerja sama dengannya. Dan kita mendapatkan diskon semua buku yang diambil dari sana, ada diskon yang sekitar 25% dari semua total harga. Jadi bahkan diskonnya lebih besar daripada harus beli sendiri di toko buku gitu kan. Itu memang saya siapkan dan saya kasihkan ke semua jemaahnya 25%. Dan ini buku biasa dibeli, dibagikan, bisa dihajarkan ke pesantren, ke perpustakaan, masjid dan seterusnya. Yang terakhir, buku tentang merekalah golongan yang selamat. Ini membahas tentang bagaimana kita istiqomah, ya, mengikuti manhaj salaf, manhaj yang benar, metode dalam berdakwah, kemudian bagaimana juga kita mengetahui siapa kelompok yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya akan terpecah umatku menjadi 70, Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan umatku 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ada satu yang tidak masuk neraka, langsung masuk surga tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka yang satu itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, makana ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya. Maka di buku ini panjang lebar dijabarkan bagaimana kita memiliki prinsip hidup, termasuk diantaranya adalah tidak boleh orang bercabang-cabang dalam mengikuti pengajian. Seringkali saya temukan ada jemaah saya itu sudah ikut kelas hadis kita, sudah mulai belajar hadis, sudah mulai memahami sunnah. Kemudian dari sisi lain ada pengajian keluarganya, ngikutin lagi pengajaran tarekat tertentu. Nanti ngikutin lagi pengajian tasawuf apa, nanti pengajian apa, bingung dia. Akhirnya dia bingung, yang mana harus diikutin gitu. Maka termasuk istiqomahnya kita dalam sunnah Nabi SAW adalah mengikuti pengajian yang tetap. Dan pengajian itu memang mengikuti sunnah Nabi SAW sehingga tidak bercabang-cabang lagi pikirannya gitu. Dan sekaligus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang terakhir jemaah sekalian, bagi saya tidak ingat lagi siapa saja yang ikut kemarin Idul Kurban di yayasan saya di Makassar. Maka ini ada laporannya. Seperti biasa setiap Idul Kurban yang nyumbang melalui yayasan maka akan diberikan laporan berikut foto hewan kurbannya. Nanti tolong setelah selesai pengajian ba'da Isya, setelah tanya jawab, Anda datang untuk mengambil laporannya itu. Baik, malam ini kita masuk ke dosa besar yang ke-38, menguping omongan rahasia orang. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an sangat jelas ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, sadarilah kata Allah, penglihatanmu, pendengaranmu dan hatimu semua itu harus dikontrol. Karena ketiganya akan mempertanggungjawabkan apa yang ada padanya pada hari kiamat. Ulama hadis mengatakan atau ulama tafsir menjabarkan, kenapa tiga anggota tubuh ini, kenapa cuma as-sama, pendengaran, al-basar, penglihatan, dan fu'ad, hati manusia. Kenapa kaki gak disebut? Kenapa tangan gak disebut? Kenapa hanya pendengaran, penglihatan, dan hati? Ternyata ulama menjabarkan tiga anggota tubuh inilah yang menjadi pemotor. Jadi dia yang mendorong supaya anggota tubuh yang lain atau menjadi penyebab yang lain bergerak untuk berbuat kesalahan. Hati mulai terbisik, kemudian mata melihat, telinga mendengar. Yang lainnya ikut. Yang lainnya ikut dengan anggota tubuh ini. Makanya pada hari kiamat ini semua yang akan disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih juga dikatakan bahwasanya pada hari kiamat nanti ada orang yang jidal, bentrok, enggak mau ngaku kesalahannya. Dan Nabi SAW sudah titip pesan, tidak ada orang yang sulit hisabnya hari kiamat kecuali yang mujadil, orang yang suka mendebati. Dikatakan ini kamu lakukan, ada fakta-faktanya, malaikat raqib buktikan yang baiknya, atid yang buruknya, sudah pasti jelas dilihatin semua. Dan ulama mengatakan kalau kita bisa lihat sekarang film dalam bentuk gambar yang bergerak, maka bukan mustahil buku amal kita lebih canggih dari itu pada hari kiamat. Bukan cuma sekedar buku yang dibaca, tapi mungkin cuplikan yang kita lihat dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, gerakan tangan pertama, kedipan mata pertama, sampai yang ke 1 juta kali, 1 juta kali, sampai kita meninggal. Maka pada hari kiamat nanti ada orang yang mujadil, ditunjukkan, ini kamu buat, ini kamu buat, ini kamu buat, ini faktanya. Dia pungkiri, enggak ya Allah, saya enggak yakin. Rakib catat, atid catat. Enggak, saya enggak percaya malaikat. Lalu Allah tanya kepada dia, kata Nabi SAW, siapa yang kamu percaya? Dia bilang, saya tidak percaya kecuali anggota tubuh saya sendiri. Maka Allah pun akhirnya menutup, perhatikan, Allah menutup, ya, menahan lisannya dan membuat pendengarannya, penglihatannya, lalu diikuti dengan anggota tubuh lain memberikan kesaksian. Matanya berkata, iya ya Allah, saya pernah lihat pada hari ini, tempat ini, saya melakukan ini. Pendengarannya mengatakan, iya ya Allah, saya mendengar, dan seterusnya. Sampai ya seluruh anggota tubuhnya memberikan kesaksian. Setelah itu dibuka oleh Allah SWT lisannya, disuruh bicara. Dia berkata apa? Allah kekalkan dalam Al-Quran, dibongkar apa yang terjadi pada hari kiamat. Dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian ini, dia berkata pada anggota tubuhnya sendiri, kenapa kalian menjadi saksi terhadap diri kalian sendiri? Lalu mereka semua berkata, pendengarannya, penglihatan dan anggota tubuh yang lain, ya antakanallahu alladhi antaka kulla syai', kami telah dibuat berbicara oleh zat Allah yang telah membuat segala sesuatunya bisa berbicara. Bisa berbicara. Juga ada ayat lain. Ini satu sisi ya, pertanggungjawaban, pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Sisi lain, Allah Azza wa Jalla juga menjadikan pendengaran dan penglihatan adalah nikmat yang paling besar, termasuk adanya hati seseorang. Jadi subhanallah, ulama mengatakan kalau ada orang kakinya pincang atau patah, dipotong, amputasi misalnya. Ada orang tangannya enggak ada, kan gitu. Ada orang rambutnya enggak tumbuh. Ada orang anggota tubuhnya stroke, tapi selama pendengarannya bisa mendengar, penglihatannya bisa melihat, hatinya masih bisa ya berfungsi, maka orang ini hidup. Tapi kapan orang itu tuli, walaupun anggota tubuhnya semua berjalan, bergerak, dianggap dia seperti susah sekali. Atau ada orang buta, bisa mendengar, anggota tubuh berfungsi tapi buta. Seakan-akan dia juga enggak bisa hidup, susah, gitu kan. Apalagi juga termasuk juga kalau hatinya dia yang rusak. Maka memang tiga anggota tubuh ini, kata ulama, berbeda. Makanya Allah sebutkan tentang tiga anggota tubuh ini secara khusus, gitu kan. Dikatakan adalah nikmat yang terbesar. Kata Allah SWT dalam surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka bahwasanya Allah lah Tuhan kalian yang telah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Sangat sedikit kalian bersyukur, gitu kan? Enggak disebutin kaki, enggak disebutin tangan, yang disebutin anggota tubuh ini yang kalau ini masih berfungsi di tubuh manusia, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa melihat, hatinya masih bisa berfungsi, walaupun di kursi roda tetap dianggap dia masih menikmati kehidupan. Beda dengan kalau hal-halnya tidak berfungsi. Baik. Karena ketiga anggota tubuh ini bertanggung jawab atau akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat, maka kita dianjurkan untuk tidak ya membuatnya terjerumus pada hal yang dilarang. Telinga enggak boleh dengar yang haram, mata enggak boleh lihat yang haram, dan hati pun tidak boleh terbisikkan di dalamnya hal-hal yang bisa mengundang pada hal yang haram. Nah, ini sudah sangat jelas. Kalau penglihatan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penglihatan pada hal yang haram, lawan jenis kita misalnya melihat contohan-tontonan yang haram, penglihatan ya yang haram gitu kan, penglihatan yang tertuju pada hal yang haram adalah anak panahnya setan yang beracun, yang beracun. Jadi sekali kita lihat benda yang haram, misal kita pernah nonton cuplikan film tertentu misalnya, kemudian di situ ada hal yang haram, itu akan terus dibuat oleh setan terbayang-bayang, walaupun kita sudah taubat. Jadi dia mengkopi itu. Karena para ulama juga mengatakan mata manusia itu seperti kamera tercanggih di dunia, gitu kan? Dia bisa merekam. Bukankah kita kalau pergi satu lokasi kita pernah lihat ada tanaman yang bagus, pemandangan bagus, kemudian kita tinggalkan, mungkin cuma 5 menit. 10 tahun kemudian kita datang lihat ke lokasi yang sama, lihat, kita akan mengatakan, oh iya pernah saya kesini. Matanya sudah merekam. Kan gitu. Ini mata enggak boleh dilihat kecuali hal-hal yang dibolehkan. Boleh menikmati keindahan alam, tumbuh-tumbuhan, ya, kendaraan yang bagus, pemandangan yang bagus, tapi ada yang dilarang, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, kita harus pertemukan antara yang dibolehkan lebih banyak dengan yang tidak dibolehkan yang sedikit. Seperti misalnya kita tidak boleh melihat lawan jenis yang bukan mahram, kan gitu. Tapi kita boleh melihat pasangan hidup kita yang halal. Boleh melihat mahram kita. Kita tidak boleh melihat tadi lawan jenis itu, tapi kita boleh melihat pemandangan, boleh melihat makhluk Allah yang lain. Kenapa harus lihat yang haram? Begitu juga dengan pendengaran. Harus digunakan untuk yang mendengarkan ayat-ayat Allah, zikrullah, nasihat. Tidak pernah kita gunakan untuk hal-hal yang mendengar hal yang haram. Di antaranya orang banyak mengisi kupingnya setiap hari berjam-jam dengan musik. Ya, sementara Abu Bakar mengatakan musik itu adalah mazamiru syaitan. Itu juga anak panahnya syaitan yang sangat berbahaya, berbisa. Gitu kan? Tidak akan pernah ketemu antara Al-Quran dengan musik. Maka telinganya dijauhkan dari hal ini. Juga termasuk kuping tidak boleh mendengar apapun yang berhubungan dengan yang tidak ada urusan dengan dia. Jadi ada orang yang lagi teman-teman duduk gosipin orang, udah kita tinggalin, nggak ada hubungannya, kuping kita nggak boleh terlibat di situ, ya, nggak ada urusan, tidak boleh, karena itu akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Jadi tidak boleh mendengar apapun yang berhubungan dengan perkataan orang atau yang bukan urusan kita. Makanya kata Nabi SAW, da' mar yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu dan kerjakanlah apa yang bermanfaat untukmu. Sudah selesai, enggak usah, enggak ada manfaatnya, enggak perlu. Untuk apa-apa manfaatnya kita mendengarkan tentang gosip rumah tangganya orang, tentang kerjanya orang, apa manfaatnya buat kita? Nol, enggak ada manfaat sama sekali. Bahkan kuping kita sekali mendengar itu terngiang-ngiang terus. Gitu kan? Kalau bukan penglihatan kita dibayangkan oleh syaitan untuk mengingat apa yang pernah kita lihat atau telinga kita apa yang pernah kita dengar. Bukankah kadang-kadang kita lagi duduk sendirian terus kita melamun, tiba-tiba ada bisikan kuping, ya kan? Ada ucapan-ucapan yang pernah kita dengar dulu, bisikan syaitan melalui kuping, gitu kan? Untuk masuk supaya dia bisa membuat hati manusia terganggu. Maka ini juga harus hati-hati. Begitu pula dengan hati manusia. Usahakan hati ini selalu bersih. Ya. Kata Allah SWT, illa man atallah biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat yang bisa selamat dari azabnya Allah hanya orang yang datang dengan hatinya bersih. Enggak ada dengkinya, enggak ada irinya, enggak ada penyakit-penyakit hati. Hatinya selalu bersih, enggak ada musuhnya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada ya, seorang sahabat waktu itu selesai salat nih atau mau salat, menunggu iqamah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Sahabat semua lihat ke arah pintu itu. Mereka bingung siapa orang itu. Datanglah seorang sahabat yang biasa sekali, enggak ada sama sekali ya punya ciri khas gitu, bukan sahabat yang menonjol, bukan yang di saf pertama kalau halakan Nabi sedang dibuka, bukan orang yang selalu paling pertama mengerjakan ibadah-ibadah yang telah Nabi perintahkan. Dia ikut iya, tapi bukan orang yang menonjol gitu. Lalu sahabat semua bingung, kok bisa orang yang dapat jaminan surga ya? Sahabat diam. Hari kedua Nabi bilang lagi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk di pintu ini ahli surga, masuk orang yang sama lagi. Sahabat lihat orang ini lagi. Sampai hari ketiga Nabi SAW mengatakan akan masuk dari pintu ini ahli surga, masuk orang yang sama lagi. Apa yang terjadi? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendatangi rumah orang itu lalu berkata, saya ingin menjadi tamu di rumahmu. Kata orang itu, silakan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini salah satu ciri beliau yang paling suka mencari siapa orang yang lebih baik ibadah daripada dia supaya dia belajar dan mengubah metode ibadahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Yang terjadi adalah pada saat dia nginap, dia perhatikan sholat malamnya orang ini biasa. Bukan semalam suntuk gak tidur misalnya, enggak. Dia bangun sebelum azan subuh beberapa saat, dia sholat. Sepertiga akhir malam gitu kan. Sholat seperti biasa, subuh ke masjid, udah. Enggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Bukan berarti semalam suntuk dia baca Quran misalnya, dia tidak tidur, enggak. Waktu sholat duha, ini orang sholat dua rakaat. Abdullah bin Umar sudah kerjain 8 rakaat, gitu kan. Waktu puasa, hari puasa Senin Kamis, biasa orang ini puasa ya, tapi tidak ada sesuatu istimewa. Enggak ada sesuatu dia keluar misalnya sedekah kepada orang khusus, enggak ada. Semua diperhatikan Ibnu Umar selama 3 hari. Lalu setelah 3 hari Ibnu Umar perhatikan tidak ada istimewa, ditanyalah setelah 3 hari. Terus terang saya datang ke rumah kamu ini menjadi tamu karena Rasulullah SAW telah bersabda, ya, selama 3 hari berturut-turut akan masuk ahli surga dari pintu masjid dan kamu yang masuk. Maka saya nginap penasaran ingin tahu bagaimana ibadahmu. Yang saya lihat ibadahmu biasa saja, seperti umumnya kaum muslimin. Lalu dia tersenyum sambil mengatakan, wahai Ibnu Umar, kalau itu tujuan kamu, saya ini orangnya setiap kali mau tidur malam hari, maka saya bersihkan hati saya semua dari orang yang saya benci. Semua saya maafin. Enggak ada lagi orang yang terkesan di hati saya, walaupun orang yang pernah jahatin saya pun saya maafin semua. Dimaafin, dibersihin hatinya. Enggak ada lagi apapun kebencian dalam hati. Dia tidur dalam keadaan plong. Mungkin Anda bertanya begini, Ustaz, kalau orang berbuat jahat dengan saya maafin, enak dong dia. Enggak saudaraku. Gak usah khawatir. Orang yang berbuat zalim dengan kita, misal orang pernah mencuri barang kita, orang pernah memfitnah kita, kita maafin dia. Apakah dia selamat dari azab Allah? Jawabannya enggak. Selama dia belum minta maaf. Karena untuk membuat dia lepas dari hukum Allah, dia harus minta maaf. Begitu hukumnya. Kalau kita maafkan dia sendiri, itu dia tidak lepas dari hukum Allah. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah agama memaafkan dia. Kan begitu. Jadi gak usah khawatir. Jangan sampai anda bilang, oh kalau saya maafin nanti enak benar, dia gak dihukum. Enggak. Dia tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya cara. Kecuali dia datang minta maaf, kita maafin, selesai. Berarti kan sudah tidak ada. Tapi selama dia tidak minta maaf, tetap dia berbuat kezaliman, ya mamanya tetap akan dihukum gitu kan. Baik. Imam Az-Zahabi memfokuskan dosa besar ke-38 ini, gak dibahas mata tadi yang kita jelaskan dan juga hati, tapi kuping. Tapi kuping seseorang gitu. Dikatakan dalam Al-Quran, beliau mengangkat surah Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian saling mencari-cari keburukan satu sama yang lain. Orang Arab kadang-kadang menggunakan istilah tajassus ini memata-matai. Nguping, cari tahu informasi tentang orang, gitu kan. Gak ada hubungan sama dia sama sekali gitu. Gak ada hubungan. Beda kalau anda curiga ada orang akan masuk di rumah anda mencuri. Lalu anda pasang kamera CCTV, anda coba lebih ekstra hati-hati, itu lain. Karena kita menjaga-jaga jangan orang menyerang. Tapi kalau kita datangin rumahnya orang, kita mencari tahu ke meja kerjanya, kita mencari tahu HP-nya dan seterusnya, itu berbahaya. Enggak boleh. Enggak boleh tajassus. Saya juga pernah tekankan, kalau Bapak Ibu masih ingat yang sudah ikut kelas hadis kita selama ini, dalam rumah tangga jangan tajassus. Enggak boleh suami itu untuk apa pulang rumah capek-capek kerja langsung periksa HP istrinya, dia hubungin siapa? Itu apa? Dia makhluknya Allah dan Allah sudah titipkan rakib dan atid di pundaknya, maka tidak usah repot-repot ambil tugasnya rakib dan atid. Enggak usah. Kita manusia punya keterbatasan. Begitu juga istri, sibuk periksa HP suaminya, siapa yang dia hubungi, siapa yang ini, siapa yang itu. Untuk apa? Atau rakib dan atid. Nabi SAW dipesankan ya, dalam hadis yang luar biasa. Pegangi hadis ini. Kata Nabi SAW, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti dengan kalian. Jagalah kehormatan, kemaluan kalian, pergaulan kalian, maka pasangan hidup kalian akan menjaga hubungannya atau kehormatannya. Jadi kalau tidak mau suaminya selingkuh, ibu jaga aja kehormatannya, suaminya akan dijaga sama Allah tuh. Kalau memang dasarnya dia bobrok tetap selingkuh, nanti Allah punya cara memisahkan kita dan Allah akan gantikan dengan pasangan yang lebih baik. Itu yang paling jauh. Tapi kalau tidak, maka Allah akan jaga. Kalau dia buat tidak baik pun, dia terjaga. Tidak jadi dia buat salah, karena kita menjaga kehormatan. Suami jaga kehormatan yang di luar, tidak sembalangan, berbegal bebas, tidak selingkuh. Istrinya akan dijaga oleh Allah di rumahnya. Itu sudah sabda Nabi SAW. Begitu caranya. Kita manusia punya keterbatasan. Ada waktu, kita punya waktu, kita masih banyak waktu, butuh waktu untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk ibadah. Kenapa harus pusing dengan masalah ini? Contohnya ya, itu dalam rumah tangga. Di luar rumah tangga juga begitu sama. Tidak boleh sama sekali kita mencari tahu. Ini istrinya lagi ngomong telepon, kemudian dia dengar ngomong sama siapa ya, istrinya atau suaminya, kan itu. Itu nggak perlu. Kita dalam Islam punya kewajiban ingkar mungkar yang kelihatan di depan mata kita saja. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, adakah kewajiban kita sekarang keluar dari masjid pegang tangannya orang di bawah masjid sana lalu mengatakan kamu sudah sholat belum? Gak ada. Dalam Islam. Tapi kalau kita lagi jalan bersama dia jelas-jelas nih, sholat duhur, dia gak sholat. Sampai azan asar gak sholat. Kita wajib mungkar, ikar mungkar. Sampaikan kenapa gak sholat akhi. Kenapa gak sholat ukhti. Tapi kalau masih baru azan duhur kita sholat. Kita sudah bilang sholat yuk. Oh iya nanti sebentar saya sholat. Lalu kita sholat, dia bilang gak sholat. Apakah kita punya kewajiban terus mengejar dia? Enggak. Cukup, kalau dia sampai asar tidak sholat, ingatkan lagi. Anda sholat, ini berdosa. Dia bilang, oh iya, saya sudah nanti urusan saya sama Allah. Ya udah tinggalin, kita gak ada kewajiban. Kan gitu. Jadi kita cuma ingkar mungkar apa yang kelihatan di depan mata kita saja. Gak perlu mengorek-orek masalah yang kita tidak punya gitu. Ada orang subhanallah dalam seharian tidak puas kalau tidak buat masalah baru dalam hidupnya. Padahal masalah yang lalu-lalu aja belum selesai dipecahin sama dia, gitu kan? Sibuk dengan aibnya orang lain atau masalah orang lain. Allah mengatakan wala tajassasu, jangan memata-matai satu sama yang lain, ngupingin pendengaran atau kedajian orang lain. Jangan mencari-cari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan satu sama yang lain saling menghardik satu sama yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, maukah seseorang di antara kalian nanti hari kiamat diberikan balasan memakan daging saudaranya atau bangkai saudaranya dan dia membencinya? Kata ulama tafsir, maksudnya orang yang menggosipin orang, mengupingi keadaannya atau beritanya orang lain, ya tidak rusak sama dia sama sekali, gitu kan? Itu kemudian dia nanti pada hari kiamat akan di sisi Allah diberikan bangkai yang serupa dengan bangkai atau keadaan jasadnya orang yang diceritain sama dia atau dikupingin sama dia itu, ya pada hari kiamat kalau jadi bangkai. Seperti apa sih buruknya bangkai kalau dimakan, apalagi bangkai manusia? Maka itu lebih parah bagi dia di hari kiamat siksaannya karena masalah atau pelanggaran ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udunayhi al-anuk, subba fi udunayhi al-anuk yawm al-qiyamah, wa man sawwara suratan udhiba wa kullifa an yanfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikh." Barang siapa yang menguping omongan orang sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan oleh selain mereka. Misal lagi ada orang ngobrol, kalau kita ikut nimbrung dibiarin, ya sudah. Mungkin masalah apa, kerjaan, kita diminta saran, itu gak ada masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya, ya gak perlu. Barang siapa yang menguping omongan orang sedangkan mereka tidak suka kalau didengar oleh selain mereka, maka telinganya akan dituangkan cairan tembaga yang panas pada hari kiamat. Gak ada manfaatnya sama sekali, untuk apa gitu. Kemudian dikatakan, dan barang siapa yang menggambar makhluk hidup, maka dia akan diazab dan dipaksa untuk meniupkan ruh padanya, sedangkan dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh padanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kemudian beliau menjelaskan di sini, ada keterangan sedikit tentang ar-rasasul al-anuk, dalam bahasa Arab tadi adalah ar-rasasul mudhab. Yang dimaksud tadi dengan tembaga panas itu adalah tembaga yang sengaja dicairkan dan masih dalam kondisi panas menguap, itu ditumpahkan ke kuping orang tersebut di neraka pada hari kiamat karena mendengarkan informasi tentang orang. Jadi untuk apa gitu? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi ini larangan yang sangat keras. Begitu pula dengan tidak bolehnya kita menggambar makhluk. Dan ini memang ada bahasan sendirinya. Jadi tidak boleh melukisnya. Kalau foto itu masih khilaf di antara ulama, tapi melukisnya itu jelas tidak boleh. Jadi kalau ada teman-teman jemaah yang suka melukis, maka Anda boleh melukis kecuali manusia, hewan-hewan, setan ataupun malaikat. Ini enggak boleh. Tapi melukis mobil, pemandangan, gunung-gunung, ya langit, itu enggak ada masalah. Tapi kalau melukis ini dilarang. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang membuat lukisan tersebut, apalagi kalau sampai membuat patung. Patung manusia, patung hewan, jin apalagi, ya, ilustrasi dia tentang masalah setan, atau dia menggambarkan malaikat seperti orang banyak di barat, ya, yang disilakan malaikat itu dengan sayap bersayap, baik itu anak kecil yang mati atau perempuan bersayap atau laki-laki bersayap, itu gambaran tentang malaikat. Ini tidak boleh dipatungkan, tidak boleh dilukis, maka itu digambar oleh mereka, ini tidak boleh. Siapa yang melukis semua atau menggambar membuat patung ini akan disuruh dia pada hari kiamat memberikan ruh, dan dia tidak akan mampu. Maka Allah dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan akan memberikan ruh kepada lukisan dan bentuk patung yang dia buat, sehingga yang terjadi apa? Akan menyiksa dia di neraka. Jadi apa yang dia buat akan menyiksa dia. Ya, orang kalau buat patung harimau, nanti dia hari kiamat disuruh buat diberikan ruh, tidak bisa, Allah akan kasih ruh dan menyiksa dia di neraka nanti. Itu sangat berat. Mungkin Anda berkata, masa sampai sekeras itu sih Islam? Sebenarnya bukan keras, saudaraku. Tapi Islam datang menuntun kita, apa yang Tuhan kita mau suka dikerjakan, apa yang Tuhan kita tidak suka ditinggalkan. Dan yang paling penting adalah jiwa kita ini la'ammaratun bisu, innan nafsa la'ammaratun bisu, dalam surah Yusuf Allah ceritakan. Kata Nabi Yusuf AS, jiwa manusia itu cenderung pada kesalahan, gitu kan? Maka syaitan tunggangi kecenderungan itu. Tanyakan gini, kalau saya tidak pasang patung di rumah saya, kenapa? Enggak ada masalah kalau enggak ada patung di rumah, malah lebih nyaman gitu kan. Kalau saya tidak melukis, kenapa? Kalau melukis maksudnya manusia, kenapa enggak lukis yang lain? Karena dilarang dalam Islam. Untuk apa kita paksain gitu kan? Maka alihkanlah kepada hal-hal yang dibolehkan dan jangan melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Sudah sering saya ulangi bahwasanya setiap Allah haramkan sesuatu, maka Allah akan buka pintu halal yang banyak sekali, yang banyak sekali, masih banyak. Kenapa Anda tidak alihkan kemahiran Anda melukis ke kaligrafi misalnya, ke hal-hal yang positif, menulis Al-Quran kan, atau apa saja. Kakak ipar saya begitu di Surabaya, dia ahli melukis, dulunya subhanallah lukisannya banyak sekali sebelum menikah dengan kakak saya gitu. Setelah nikah kemudian dia tanya dengan saya hukumnya, saya tidak tahu kalau dia pelukis gitu kan. Dia tanya, saya jelaskan semua dalilnya, subhanallah semua diganti gitu, dihilangkan semua lukisan-lukisan dia dulu dan ditinggalkan yang boleh saja. Nanti setelah berapa tahun dia sudah punya anak baru saya tahu gitu. Lalu akhirnya dia musyawarah dengan saya, bagaimana kalau melukis misalnya rumah-rumah di padang pasir atau pasar-pasar Irak dulu, zaman dulu, zaman dulu gitu, masih kemah-kemah tapi tidak ada orangnya. Oh gak apa-apa, gak masalah. Gambar buah-buahan, gambar kendaraan, metro kota metropolitan sekarang tapi tidak ada manusianya. Maka itu semua tidak ada masalah. Inilah yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam dosa besar yang ke-38. Baik. Karena waktunya masih ada, kita akan masuk lanjutkan seperti biasa ke dosa besar yang ke-39. Jadi nanti ikhwah akhwat sekalian bisa bertanya di dua poin ini ya. Bisa tentang menguping omongan rahasia orang, dan bisa juga yang ke-39 dosa besar adalah melaknat. Melaknat ini berhubungan dengan lisan seseorang. Lisan, kalau tadi berhubungan dengan kuping. Apa itu melaknat? Dia mengatakan Allah melaknatmu. Atau laknat juga masuk di dalamnya semua kata-kata yang berbau ucapan, yang kalau ucapan itu diterjemahkan akan berbau menghilangkan manfaat bagi orang yang sedang jadi target. Misal dia mengucapkan kalau di Indonesia sial, gitu kan? Ini semua masuk dalam kalimat laknat, karena laknat itu adalah meminta agar diangkat berkah hidupnya orang itu. Itu melaknat. Nah kalau dikatakan Allah melaknat, Rasul melaknat, berarti Allah mengangkat berkah hidupnya. Kalau dia tidur gak pernah cukup, kalau dia makan gak pernah puas, apa saja selalu kurang, gak ada berkahnya, itu namanya melaknat. Nah kita dilarang dalam Islam untuk melaknat, tidak boleh. Lisan kita tidak boleh mengucapkan apapun yang bisa mengangkat sebuah nikmat dari seseorang. Menyakiti dia gak boleh, menggibah ya, menceritakan aibnya, fitnah, menceritakan apa yang tidak ada padanya, dan juga melaknatnya tidak boleh. Jadi tidak boleh sama sekali. Lisan kita hanya mengucapkan hal-hal yang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari kiamat, maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam. Kalau bukan zikir, nanya kabarnya orang ya, memberikan nasihat kepada orang lain, atau dia diam, enggak usah ngomong. Enggak ada, kalau enggak perlu enggak usah. Biarkan kalimat yang kita ucapkan itu berbobot. Coba kalau Anda punya teman, orang itu kalau ngomong pasti sesuatu yang nyaman gitu. Mungkin petunjuk, mungkin ilmu, mungkin nasihat, mungkin menggembirakan kita. Kalau tidak dia diam, kita segan dengan orang tersebut. Orangnya kayak luar biasa gitu. Kita kalau punya masalah pun sering mungkin konsultasi dengan dia. Dan umumnya orang seperti ini biasanya cerdas gitu kan. Karena dia hati-hati, tidak sembarangan diucapkan dengan lisannya. Laknat ini dilarang dalam agama Islam. Saya tidak bisa berikan contoh yang banyak karena tidak terlintas sekarang di Indonesia, tapi cukup banyak sering saya dengar di masyarakat itu kalimat-kalimat yang tidak baik. Diantara dari masalah sial, diantara masalah apa gitu kan. Atau kadang-kadang kita menyebutkan nama hewan atau istilah hewan dengan teman kita walaupun bercanda gitu kan, walaupun bercanda, itu semua tidak boleh. Itu semua dilarang dalam Islam, tidak boleh kita ucapkan itu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, dalil pertama beliau angkat, la'nul mu'mini kaqatlih. Melaknat seorang mukmin adalah seperti membunuhnya. Artinya dosanya besar. Artinya dosanya besar, gitu kan? Jadi kalau ada pun teman kita sakit, doakan. Ya, ada teman kita berbuat salah, ingatkan. Jangan semuanya berbau kalimat yang tidak baik. Kita tidak mau bergaul sama orang pun dia lagi mengucapkan kalimat dosa, jauhkan, jauhi dia. Kan gitu. Bahkan kita tidak boleh mengucapkan kalimat untuk diri kita sendiri pun yang berbahaya, bisa menjadi doa. Ya, kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kalimat yang bisa menjadi doa untuk diri kalian sendiri, harta kalian dan keluarga kalian. Termasuk ulama beri contoh, tidak bolehnya dalam pendidikan agama, pendidikan anak-anak, itu kita mengatakan, kamu nakal ya. Kata-kata kamu nakal, itu bisa jadi doa buat anaknya. Jadi tambah nakal. Lebih baik dia mengatakan, semoga Allah memberimu hidayah nak. Itu jauh lebih baik, berbau doa. Apapun ucapan, gitu kan? Kalau masih ingat pernah saya sampaikan dulu, Syekh Sudais pernah ditanya kenapa jadi imam haram, dia bilang karena doa ibu saya. Ditanya yang lainnya, bagaimana doa ibu anda? Dia bilang dulu saya waktu kecil kalau saya nakal sekali, itu ibu saya dalam kondisi ibunya emosi ya, ibunya bilang begini, pergilah ke masjid haram, semoga kau jadi imam haram. Ibunya bilang begitu. Jadi dia bilang saya jadi imam haram gara-gara doa ibu saya. Dalam kondisi marah ya, masih bisa mengucapkan kalimat yang baik. Begitu anjuran dalam Islam. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab nomor hadisnya 6047, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Jadi ini berhubungan semua, laknat itu masuk semuanya ya, mencaci maki, menghardik, menjatuhkan, meremehkan, semua masuk dalam laknat itu. Jadi enggak boleh sama sekali dalam Islam. Kata Nabi SAW, mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan. Sampai ulama bilang begini, kalau misalnya ada benda kita dicuri orang, saya kasih contoh gini lebih real. Anda keluar masjid, sendal Anda dicuri orang. Pencuri dapat dosa dengan mencurinya. Kita ya, pada saat sedang terkecurian tadi, berarti sedang ada musibah, disuruh untuk sabar. Apa itu sabar? Terima takdirnya Allah, sendalnya hilang, lalu ikhtiar, coba cari, ya mungkin ada, tanya, gak ada sudah, ambil beli 50 ribu sendal ganti, kemudian sangka baik dengan Allah, oh mungkin sendal itu ada uang haramnya, mungkin Allah mau saya ganti sendal baru, alhamdulillah, sudah lupain aja itu, anggap sedekah, sudah selesai. Begitu orang mukmin, jadi enak hidupnya. Beda dengan orang yang tidak paham, keluar dari masjid, baru hadir di majelis ilmu, sendalnya hilang, caci maki pencurinya. Kembali sendalnya dengan mencaci maki? Enggak kembali kan? Tapi pencuri berdosa dengan mencurinya, dia berdosa dengan caciannya. Karena enggak boleh kita mencaci. Memang dia berbuat salah, enggak usah khawatir, dia akan dihukum sama Allah. Kita punya Tuhan. Bukan kita yang menghukum dia, enggak usah khawatir. Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu merajalela, tidak akan mungkin. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum. Ada batas waktu di mana dia akan selesai. Bahkan kadang-kadang subhanallah, Allah mendatangkan penjahat-penjahat. Ada subhanallah, pernah orang kehilangan harta sangat banyak, nangis-nangis. Saya bilang begini. Allah Azza wa Jal, ya coba muhasabah dulu Bapak Ibu sekalian, muhasabah. Uang itu mungkin ada uang haramnya enggak? Karena kadang-kadang Allah ini mau menghilangkan dari kita yang memang tidak layak untuk kita makan, diberikan kepada orang yang layak makan. Mungkin karena itu uang haram, maka yang curi itu lebih pantas untuk makan, kita enggak pantas. Allah ganti dengan caranya harta yang lain. Banyak orang tidak tahu itu. Hikmah-hikmah yang bisa diambil dari pencurian yang terjadi misalnya. Nah, kita harus selalu sangka baik dengan Allah SWT sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Qudsi Allah riwayat Bukhari kata Allah SWT, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya selalu dengan prasangkaan hambaku. Juga dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, la yakunu la'anun syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Orang-orang yang gemar melaknat, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat dari lisannya, apalagi sampai menghardik, mencela, menjatuhkan orang lain, tidak akan menjadi pemberi syafaat dan juga tidak akan menjadi saksi atas umat-umat lain dan disampaikan risalah pada hari kiamat. Mungkin Anda bertanya, apa itu syafaat? Jadi ada sebuah kasus jemaah sekalian, kalau kita misalnya pada hari kiamat ditimbang amalnya nih, amal soleh kita lebih banyak daripada dosa, selamat masuk surga kan? Karena amal kita lebih banyak kan gitu. Misal kita sudah selamat nih dari hisab, maka kalau kita selamat dari hisab, kalau Anda mukmin, Anda orang mukmin, maka Anda boleh dengan selamatnya Anda dan ada kelebihan pahala memberikan syafaat kepada orang lain yang belum selamat ditimbangan. Itu namanya syafaat. Kita boleh. Tapi syaratnya kita selamat dulu. Kita selamat dulu. Jadi kalau amal kita lebih banyak, maka yang lebih itu bisa kita bantukan kepada ayah kita misalnya, kepada istri kita, kepada anak kita. Bisa dibantuin. Maka ada syafaat yang kita berikan. Nah, khusus bagi orang yang tidak bisa mengontrol lisannya, walaupun nanti dia selamat dari hisab, dia enggak boleh berikan syafaat. Enggak boleh dia bantu orang lain. Jadi menahan fasilitas itu. Ini dimaksud dengan hadis tadi. Jadi orang yang suka melaknat tidak boleh atau tidak akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain juga, tadi itu riwayat Imam Muslim ya, dalam Kitabul Bir nomor hadisnya 2598. Sekarang hadis yang lain Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Muslim juga dalam Kitabul Bir, ini nomor hadis 2597. La yambagi li sadiqin an yakuna la'anan. Tidak patut dijadikan teman seseorang yang suka melaknat. Kita baru berteman sama seseorang, baru berteman, baru kenalan, yang paling pertama dia cerita tentang aib tempat kerjanya, aib bosnya, aib istrinya, aib suaminya, aib temannya, siapa saja. Kalau orang baru kenalan aja sudah cerita begitu, maka pasti satu waktu dia akan ceritakan Anda juga. Tidak layak jadi sahabat, jangan jadikan teman. Orang yang dijadikan teman adalah orang yang kalau ngomong mutiara, nasihat, kata-kata yang baik, bijaksana, atau zikrullah, mengajak kita ke majelis ilmu, itu teman. Nabi SAW mengatakan tidak patut, jangan sama sekali jadikan teman yang suka melaknat atau mengucapkan, laknat saya katakan tadi ya, semua ucapan yang tidak baik dari lisan, ya itu berarti baik untuk diri dia atau untuk orang lain, maka namanya laknat. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dan ini disebutkan di dalam hadis nomor 1978. Dan Al-Hakim juga menyebutkan hadis ini. Dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi tentang kesahihannya. Kata Nabi SAW, Laisal mu'minu bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Bukanlah seorang mukmin yang sejati itu orang yang suka mencela, gemar melaknat, suka berbuat keji, suka berkata kotor. Orang mukmin jauh semua itu. Gak pernah mengucapkan kalimat kotor, gak pernah menjatuhkan orang, gak pernah menghardik, mencela, gak ada yang negatif, semua lisannya mengucapkan yang baik saja. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan ini disebutkan dalam Kitabul Adab nomor 4905, gitu kan? Dikatakan Nabi SAW bersabda, innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila samai fatughlaqu abwabus samai dunaha. Thumma tahbitu ila al-ard fatuqlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaqan raj'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan lidhalik wa illa raj'at ila qa'iliha. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia melaknat sesuatu, mengucapkan kalimat yang tidak baik ke dirinya, ke temannya, ke kendaraannya. Hati-hati ya, Indonesia ini paling sering sekali kalau mobilnya tabrakan ke apa, sial. Itu kalimat termasuk laknat, tidak boleh itu. Kalau dia mengucapkan kalimat laknat, apapun yang tadi negatif dari lisannya, laknat itu mendaki naik ke langit, kata Nabi SAW. Maka pintu-pintu langit ditutup di hadapannya. Kemudian laknat kembali lagi ke bumi, dan pintu-pintu pun bumi pun ditutup untuk atau di hadapannya. Lalu ia mengambil arah ke kanan dan ke kiri, dan ketika ia tidak menemukan jalan, maka ia kembali kepada orang yang dilaknat, yang jadi target disebutkan. Apabila ia memang berhak mendapatkannya, namun jika tidak, maka ia menimpa orang yang mengatakannya. Ia menimpa orang yang mengatakannya. Mungkin Anda bertanya, emang ada orang yang layak untuk dilaknat? Ada. Seperti misalnya orang-orang kafir yang sudah meninggal, atau orang kafir yang sudah banyak memerangi kaum muslimin. Ya, itu boleh. Seperti misalnya Nabi SAW melaknat kaum yang pernah membunuh 70 sahabat hafal Quran. Mereka berkhianat, membunuh, maka Nabi SAW melaknat kaum tersebut. Ya kan gitu. Sekarang kalau Fir'aun sudah mati, boleh enggak kita mengatakan Allah melaknat Fir'aun? Boleh. Iblis kita mengatakan laknatullahi alaih. Boleh, gitu kan? Ada memang sasaran dibolehkan dalam syari, tapi tidak umum. Ya, kepada individu tertentu. Atau mungkin ada orang yang zalim sekali, kemudian dia berbuat luar biasa kezaliman kepada kaum muslimin, orang muslim terganggu dengan dia. Lalu kita mengatakan semoga Allah melaknatnya. Ya. Umumnya biasa laknat diucapkan kepada orang-orang zalim yang memang sudah jelas tidak ada jalannya, atau misalnya ya kepada syaitan. Yang biasa orang kalau merukyah diobatin orang yang sedang kerasukan jin, maka dikatakan kepada syaitannya laknatullahi alaik. Sebagaimana Nabi SAW melaknat syaitan-syaitan yang masuk ke tubuh beberapa orang sahabat, gitu kan? Itu terjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imran bin Husain berkata radhiyallahu anhu, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun min al-ansari 'ala naqa, fadarijat fala'anatha, fa sami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala, khudhu ma 'alayha wa da'uhu wa da'uha fa innaha mal'una." Bahwasanya ini hadis riwayat Imam Muslim ya, nomor hadisnya 2595. Imran bin Husain berkata, suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, sedang musafir gitu kan, ada seorang perempuan dari Ansar yang ikut dalam kelompok safar itu. Kemudian untahnya sempat terperanjat. Kaget gitu untahnya, dia goyang. Nah, kadang kita mungkin di atas unta tuh kaget gitu kan. Yang terjadi, perempuan itu melaknatnya. Melaknat untanya sendiri. Sama kalau kita naik mobil tiba-tiba mau mogok, nah gitu. Lalu kita melaknat mobil kita sendiri. Ya, apa yang terjadi? Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, beliau bersabda, "Ambillah segala sesuatu di atas unta itu dan lepaskanlah dia, jangan lagi ditunggangi karena dia sudah dilaknat." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang unta yang sudah dilaknat untuk ditunggangi. Ternyata kalimat yang sering kita ucapkan itu, sial kamu ini, itu bahaya itu. Berbahaya buat kendaraan kita, berbahaya buat orang yang sedang kita jadikan target gitu. Qala Imran, faka'anni anzuru ilaiha al'ana tamshi fi an-nas ma ya'ridu laha ahad. Imran bin Husain berkata radhiyallahu anhu, seakan-akan aku melihat kepadanya sekarang ia berjalan unta itu di tengah-tengah orang dan tidak seorang pun yang memperdulikannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tadi. Kemudian disebutkan yang terakhir dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maaf, hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam Kitabul Adab. Dan ini disebutkan nomor 4876. Kata Nabi SAW, "Inna arbar riba istitalatul mar'i fi irdi akhihi al-muslim." Sesungguhnya riba yang paling kejam adalah pencelaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya yang muslim. Artinya arbar riba ini adalah dosa yang berat sekali. Bila seorang muslim, dosa yang paling kejam nanti azabnya pada hari kiamat adalah pencelaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya muslim, baik dengan ucapan kalimat laknat atau mencampuri hal-hal yang bukan berurusan dengan dia. Allahu alam. Ini yang kita bisa sampaikan, nanti insyaallah kita kembangkan dengan tanya jawab setelah sholat isya seperti biasanya. Ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.